Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Nah, malam hari ini kita kembali mempelajari kitab Tauhid. Kita akan mulai mempelajari bab-bab yang terkait dengan ibadah qalbiyah, ibadah yang sifatnya batinah, tersembunyi, mahabbah, al-khawf, tawakal, dan seterusnya. Qala al-musannif rahimahullah, bab qaulillahi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillahi. Menulis rahimahullah menjadikan ayat ini hiya tarjamah sebagai bab, sebagai judul bab. Nah, dan mungkinkan bagi kita untuk mengatakan bahwa beliau memaksudkan dengan terjemah ini yaitu bab al-mahabbah, pembahasan tentang ibadah qalbiyah yaitu mahabbah. Mahabbah merupakan aslul amal kulliha, pokok, pondasi dari semua amalan, semua amal soleh, semua ibadah didasari oleh mahabbah ini. Seseorang tidak akan beramal, tidak akan melakukan sesuatu kecuali apa yang dia senangi, apa yang dia suka, apa yang dia cintai. Al-insan la ya'malu illa lima yuhibbu. Nah, sesuatu yang dia sukai, yang dia senangi, yang dia cintai akan dia amalkan dengan penuh kerelaan, penuh keikhlasan. Contoh, antum suka main bulu tangkis. Suka kan? Antum tidak akan rutin setiap hari, setiap sore melakukannya jika tidak didasari oleh rasa suka, rasa cinta. Karena sukanya antum, makanya antum rutin. Enggak ada capek-capeknya. Main bulu tangkis. Enggak ada bosan-bosannya. Ini permainan, termasuk permainan yang lumayan lama. Ya. Ditekuni. Kan ada sebagian permainan yang ya, sifatnya musiman, hanya beberapa waktu sudah bosan lagi, pindah lagi ke permainan lain. Bulu tangkis, masya Allah. Kenapa bisa antum istiqomah main bulu tangkis? Karena antum suka ya dengan kegiatan itu, dengan aktivitas itu. Nah, demikian pula ibadah. Ya. Didasari dengan mahabbah. Suatu ibadah yang tidak didasari dengan al-mahabbah, maka ibadah itu layaknya hanya seperti sebuah kulit yang kosong dari isi. seperti kulit saja yang tidak memiliki isi, tidak memiliki ruh ibadah. Jadi mahabbah adalah ruh ibadah. Nah, baik. Jika seorang dalam hatinya ada mahabbah, cinta kepada Allah dan cinta ingin sampai kepada jannahnya, fasafa yasluk at-tariq, tentu dia akan menempuh jalan yang menyampaikan kepada hal itu. Nah, demikian pula kaum musyrikin, ketika mereka mencintai alihah mereka, berhala-berhala mereka, kecintaan ini membawa mereka kepada beribadah, membawa kepada mereka kepada beribadah terhadap berhala-berhala itu. Barakallahu fikum. Cocokkan bab ini dengan kitab tauhid. Ketika mahabbah merupakan aslu dinil Islam, pokok dasar agama Islam, dengan menyempurnakan mahabbah maka agama seseorang akan menjadi sempurna. Jika mahabbahnya kurang maka demikian pula agamanya menjadi kurang, tauhidnya menjadi kurang. Al-Musannif memberikan tambih, memperingatkan hal itu dengan bab ini. Nah, dalil yang pertama, wa minan nas, dan di antara manusia, man, ada yang yattakhidhu min dunillah, di antara manusia ada yang menjadikan min dunillahi selain Allah andadan, yani amsalan wa nudara, tandingan-tandingan. Yuhibbunahum, mereka mencintai andad itu, tandingan-tandingan itu, kahubbillahi, seperti cinta kepada Allah. Jadi yusawunahum billah, mereka menyamakan tandingan-tandingan itu dengan Allah dalam hal mahabbah dan pengagungan. Kelanjutan ayat, walladzina amanu, sedangkan orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillahi, lebih cinta kepada Allah, lebih cinta kepada Allah daripada kaum musyrikin terhadap, daripada cinta kaum musyrikin kepada Allah. Nah, atau pendapat yang lain mengatakan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah daripada cintanya kaum musyrikin kepada berhala-berhala mereka. Baik. Dalil yang kedua, qul in kana aba'ukum, qul, katakan wahai Nabi, in kana aba'ukum, jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, ila qawlihi, sampai kepada firman Allah, habba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Jadi di dalam ayat ini disebutkan 8 golongan, 8 pihak. Aba'ukum yang pertama. Yang kedua, anak-anak kalian. Abna'ukum. Kemudian yang ketiga, ikhwanukum, saudara-saudara kalian. Yang keempat, azwajukum, istri-istri kalian. Yang kelima, wa'ashiratukum, keluarga, kerabat kalian. Yang keenam, amwalun iqtaraftumuha, harta yang kalian usahakan. Iqtaraftumuha yani iktasabtumuha. Yang ketujuh, wa tijaratun takhshawna kasadaha, tijarah, perdagangan yang kalian khawatirkan kasadaha yakni fawata waqti, yang kalian khawatirkan luputnya waktu mendapatkan keuntungan. Nah, karena momen-momen untuk berdagang digunakan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga luput mendapatkan keuntungan itu. Tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. Dan yang kedelapan, masakin, rumah-rumah kalian, tempat-tempat tinggal kalian yang kalian sukai. Nah, ada delapan perkara yang bisa menghalangi seseorang dari cinta kepada Allah dan Rasulnya serta berjihad fi sabilillah. Nah, para siapa yang mendahulukan kecintaan terhadap delapan perkara-perkara itu daripada kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, Allah mengatakan fatarabbasu, tunggu. Ya. Ancaman. Tunggu sampai datang iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Cocokkan ayat ini dengan bab annafiha wujub taqdim mahabbatillah. Di dalam ayat ini wajibnya, terdapat faedah berupa wajibnya mendahulukan mahabbatullah, kecintaan kepada Allah, dan kecintaan ma yuhibbu, mendahulukan kecintaan apa yang Allah cintai, cintaan terhadap apa yang Allah cintai. Nah, mendahulukan kecintaan kepada Allah dan mendahulukan kecintaan kepada apa yang Allah cintai di atas al-ashkhas. Taib, min al-ashkhas wal-amal, apa yang Allah cintai berupa ashkhas, tokoh-tokoh tertentu, orang-orang tertentu, dan amalan soleh. Ala mahabbati, di atas kecintaan, masiwa dalik, di atas kecintaan selain itu. Jadi wajib mendahulukan kecintaan kepada Allah dan wajib pula mendahulukan kecintaan terhadap apa yang Allah cintai berupa orang-orang tertentu dan al-amalus shalih, amal-amal shalih. Wajib di atas kecintaan terhadap selain itu. Disebutkan delapan hal dalam ayat bukan berarti pembatasan. Bapak-bapak kalian, putra-putra kalian, saudara-saudara kalian, dan seterusnya. Itu yang dominan dan paling banyak menghalangi seseorang daripada mendahulukan kecintaan kepada Allah. Nah, karena kekerabatannya, karena hubungan darahnya, karena hartanya, perdagangannya, tempat tinggal dan seterusnya, itu yang banyak melalaikan seseorang dari mendahulukan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa mahabbah itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memalingkannya kepada Allah merupakan tauhid, sementara sarfuha li ghairillah, memalingkannya kepada selain Allah, merupakan kesyirikan. Yakni mahabbah yang bersifat ibadah, adapun mahabbah tabi'iyah, mahabbah yang disebabkan karena tabiat, ya, nah, tidak termasuk dalam perkara itu. Seperti orang tua cinta kepada anaknya, seperti anak cinta kepada orang tuanya, itu tabiat mahabbah tabi'iyah. Tetapi tidak boleh didahulukan mahabbah tabi'iyah itu di atas mahabbatillah, mahabbati rasulih, dan seterusnya. Difahami? Mahabbah tabi'iyah, mahabbah yang sifatnya tabiat, harus mengikut. Tidak boleh didahulukan daripada kecintaan kepada Allah atau kecintaan kepada apa yang Allah cintai, berupa orang-orang tertentu dan amalan-amalan tertentu berupa amal-amal soleh. Di antaranya jihad fi sabilillah. Barakallahu fiik. Dalil berikutnya hadis Anas muttafaq alaih, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian, yakni dengan keimanan yang sempurna. Yang dinafikan di sini adalah al-imanul kamil, bukan aslul iman, bukan pokok keimanan, tapi kesempurnaan iman. Tidak sempurna iman salah seorang kalian, itu maknanya. Hatta akuna habba ilaih, sampai aku lebih dia cintai, min waladi, lebih dia, sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, wa walidi, dan orang tuanya, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Nah, manusia seluruh, kita ketahui bersama, walad dan walid itu masuk dalam keumuman manusia, ya kan? Sebenarnya cukup kalau mau dikatakan, ya, hatta akuna habba ilaihi minan nasi ajma'in, cukup kan? Mencakup bapak dan anak. Tapi penyebutan bapak dan anak dalam hadis ini secara khusus menunjukkan bahwa dua pihak ini, yaitu bapak dan anak, biasanya yang menyebabkan seseorang karena hubungan kedekatan, karena kekerabatan hubungan darah, menyebabkan seseorang lebih mendahulukan cintanya, ya, lebih didahulukan cintanya daripada cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, baik, cocokkan hadis dengan bab bahwa dalam hadis ini ada dalil wajibnya mendahulukan mahabbatur rasul, wujubu taqdimi mahabbatir rasul ala mahabbati kulli makhluk, di atas kecintaan terhadap semua makhluk, wajib mendahulukan kecintaan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam di atas kecintaan terhadap semua manusia, termasuk terhadap bapak kita, termasuk terhadap anak kita. Nah, jangan sampai kecintaan kita kepada anak kita atau kepada bapak kita lebih besar, lebih kita dahulukan daripada kecintaan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Misalkan bapak kita nyuruh melakukan bid'ah, hujahnya cinta Nabi, ayo kita maulid. Ini menunjukkan atau mengekspresikan, ingin menunjukkan kecintaan kepada Nabi dengan cara merayakan maulid. Bagaimana sikap antum? Antum mendahulukan perintah bapak atau mendahulukan kecintaan kepada Nabi yang bersabda kullu bida'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar? Padahal bapaknya tadi berargumen apa? Argumennya maulid itu menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Gimana? Antum dahulukan yang mana? Tentu mendahulukan ya, larangan dari Nabi SAW yang melarang bid'ah, muhdatsatul umur, perkara-perkara baru dalam agama. Nah, itu salah satu contoh. Jika kita lebih mendahulukan perintah orang tua mengadakan bid'ah maulid, berarti dia lebih mendahulukan kecintaannya kepada orang tuanya daripada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah. Wa anna tahqiqal iman masyrutun bidzalik. Ya. Dan bahwa tahqiq. Nah. Penerapan iman. Ya, ini kesempurnaan iman. Masyrut, dipersyaratkan dengan hal itu. Ya. Yaitu mendahulukan kecintaan Nabi di atas seluruh manusia. Jika kita ingin mentahqiq iman, hal itu dipersyaratkan. Iman kita tidak akan sempurna sampai kita mendahulukan cinta mahabbatur rasul di atas semua mahabbah. Nah, jadi prinsip barakallahu fikum. Sebanyak apapun salatnya, sebanyak apapun zakatnya, puasanya, ibadahnya, qiraatul Quran dan seterusnya, kalau masih mendahulukan kecintaan seorang manusia di atas kecintaan ar-rasul, di atas mahabbatur rasul, tidak akan mencapai kesempurnaan iman. Ini prinsip perkara pokok. Mahabbatur rasul muqaddam ala sa'iril mahabbah. Jadi kan prinsip cinta kepada rasul lebih didahulukan daripada cinta kepada semua manusia, siapa saja, walaupun itu orang terdekat. Mau bapak, mau anak, mau istri, semua harus dikesampingkan. Cinta kepada rasul harus didahulukan. Begitu. Ya, supaya bisa mendapatkan kesempurnaan iman. Baik, dalil berikutnya walahuma, yakni di Bukhari wa Muslim, hadis yang juga dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, anhu dari sahabat yang sama yaitu Anas radhiyallahu an. Qala, Anas mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, salasun, tiga perkara. Man kunna fihi, barang siapa yang tiga perkara itu ada padanya, wajada bihinna, maka dia akan mendapatkan dengan tiga perkara itu, dengan sebab tiga perkara itu, halawatal iman, dia akan merasakan manisnya iman. Nah, iman itu memiliki halawah, ya, rasa manis yang didapatkan, yang dirasakan dengan hati, bukan dengan lidah. A'zamu min kulli halawat, perasaan atau rasa manis yang lebih besar daripada seluruh jenis halawat, rasa manis yang ada, dirasakan dengan hati. Nah, baik. Dan kata para ulama, Di antara indikatornya, ya, di antara korinahnya, dia suka kepada kebaikan. Kemudian yang kedua, dia cinta kepada ahlul khair, suka kepada kebaikan. Ada kebaikan yang disebutkan, yang disampaikan, dia sangat suka, ingin mengamalkannya sesuai dengan kemampuannya. Kebaikan apa saja? Sholat, sedekah. Semisal sedekah, disebarkan ta'awun, pembangunan masjid, pembangunan ma'had, asrama untuk tulab. Dia sangat ingin berinfak, bukan sekedar scroll-scroll ini lagi. Lah dia berinfak, wala di share ke grup, ya kan? Minimalnya share. Dia nggak bisa infak membantu, ya, karena memang rezekinya belum cukup untuk itu. Ya minimalnya dia share. Kalau orang tidak punya kebaikan, scroll aja. Gak ada niatan untuk menyumbang, berinfak, tidak ada niatan untuk di-share ke orang lain. Nah, masing-masing kita akan mengetahui sejauh mana halawatul iman yang ada dalam diri kita. Kalau kita suka kebaikan, kita akan niatkan ingin melakukannya jika suatu saat mampu. Atau dal alal khair gafa'ili, berusaha memberitahu ke orang lain. Karena orang yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan seperti orang yang melakukannya. Cinta kepada kebaikan, cinta kepada orang yang melakukan kebaikan. Nah, jadi masing-masing kita bisa mengetahui indikator-indikator itu, faktor-faktor itu. Baik. Nah, apa tiga perkara yang apabila ada pada seseorang, dia akan merasakan manisnya iman? An yakunallahu wa rasuluhu wa habba ilaih imma siwahuma, yaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai, mimma siwahuma, daripada selain keduanya. Mendahulukan cinta kepada Allah dan Rasulnya, cintanya kepada Allah dan Rasulnya lebih daripada cintanya kepada selain keduanya. Perhatikan di sini Rasulullah SAW menggunakan huruf ataf waw, Allahu wa Rasuluh. Yani kecintaan kepada Rasulullah mengikut kepada kecintaan terhadap Allah. Ya. Tabi, bukan sama. Hati-hati, jangan sampai menyamakan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. An yakunallahu wa rasuluh ahabba ilaih. Jangan sampai menyamakan kecintaan kepada Allah dengan kecintaan kepada Rasulnya. Nah, berarti kita nuhibbu ar-rasul lillahi wa la nuhibbu ar-rasul ma'allah. Hanya beda huruf jar saja, maknanya sudah beda. Nuhibbu ar-rasul ma'allah, apa artinya? Ini yang sudah belajar nahwu kelas 3 tes dulu. Nuhibbur rasul ma'allahi, apa bedanya dengan nuhibbur rasul lillahi? Kelas 3 siapa ya? Salman. Kang Salman. Nuhibbur rasul ma'allah artinya apa? Pakai huruf jar ma'a. Kalimat yang kedua, nuhibbur rasul lillah, pakai huruf jar lam. Ya, maknanya. Itu artinya makna yang terkandung. Kalau arti sudah benar, makna yang terkandung. Artinya menyamakan. Itu syirik. Tapi kalau nuhibbur rasul lillahi, kita cinta rasul karena Allah. Itu tabi, mengikut. Nah, ini yang dimaksud di sini. Ya. Allah wa rasuluh. Di sini artinya apa? Tabi. Cinta kepada rasul mengikut kepada cinta terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh disamakan. Ya, ada sebagian orang yang melakukan itu, menyamakan cintanya kepada Allah dengan cintanya kepada rasul, bahkan lebih besar. Ketika disebut nama Allah atau ketika disebut nama rasul, ya, maka dia akan bergetar hatinya. Sallu 'alan nabi. Ya. Rajin bersalawat walaupun dengan salawat-salawat bid'ah. Bahkan ada salawat nama-nama mobil. Ya. Dilantunkan seperti nada-nada salawat, tapi Xenia, Avanza, apa? Semua disebut. Bahkan ada mobil Corona. Iya, betul. Ada ya, merek Corona ya. Ada Corona. Bukan virus COVID-19 ya, bukan ya. Merek mobil. Nah, artinya berlebihan. Barakallahu fiik. Ya, di majelis-majelis mereka, ya, termasuk diantaranya ya Habib siapa Rizik Syihab, ya kan? Nah, itu pernah di suatu majelisnya menampilkan, memperlihatkan selendang Rasulullah. Wah, selendang Rasulullah, bersalawat mereka. Bahkan salah seorang ulama mereka, ya, dari daerah Hadramaut, ya, ketika berceramah tiba-tiba diam, matanya enggak berkedip, memandang terus. Kenapa? Dia sedang melihat Rasulullah datang di acara maulidnya. Waduh, luar binasa. Luar biasa kebinasaannya. Ya kan? Disebut nama Allah, diam, dingin. Enggak ada respon. Ya kan? Ini ciri-ciri yuhibbur rasul ma Allah. Bahkan lebih besar kecintaannya kepada Rasulullah daripada kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini diingatkan oleh para ulama. Kecintaan kita kepada Rasulullah mengikut kepada cintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tabi istilahnya. Nah. Anyakuna Allah wa Rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma. Yang kedua, wa yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Cinta karena Allah. Akan merasakan manisnya iman. Kalau cinta karena bisnis, tidak akan merasakan manisnya iman. Dia senang kepada saudaranya karena bisnis, karena sesuatu dari dunia, banyak kirimannya. Ya, selalu dikasih. Habis kirimannya, habis juga cintanya. Cari teman yang lain. Ini tendensius maslahi namanya. Maslahi, orang yang ya loyalnya itu hanya karena ada maslahat. Kalau habis maslahatnya, loyal kepada yang lain lagi. Hati-hati dari orang yang seperti ini. Dia hanya akan memanfaatkan kita. Nah, tidak akan merasakan manisnya iman. Ya. La yuhibbu illa hanya karena Allah cintanya itu. Bukan karena suatu maslahat tertentu, maslahat duniawi. Nah. Wa an yakraha ya'uda fil kufri, yang ketiga, dia benci kembali kepada kekufuran setelah Allah anqadahu Allahu min, setelah Allah menyelamatkannya darinya. Kama yakraha, sebagaimana dia membenci an yulqa fin nar, dilemparkan dalam neraka. Nah. Jadi sama, yastawi indahu al-amran, sama baginya dua perkara ini, antara kembali kepada kekufuran dan dilemparkan kepada neraka. Ya. Jadi setelah dia mendapat hidayah, dia akan betul-betul memegang hidayah itu, akan betul-betul istiqomah di atasnya, tidak akan kembali lagi kepada hal maksiat yang pernah dilakukannya, apakah itu kekufuran, apakah itu kesyirikan, apakah itu bid'ah. Dia sangat-sangat tidak ingin, sangat benci kembali kepada kekufuran itu, sebagaimana dia sangat tidak ingin dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, jadi tidak ada lagi sedikitpun keinginannya untuk kembali kepada masa lalunya yang penuh dengan maksiat, maksiat kufur, bid'ah atau syirik dan yang lain. Dalam riwayat yang lain, la yajudu ahadun, seseorang tidak akan mendapatkan halawatul iman, manisnya iman, hatta, sampai dia, dan seterusnya. Disebutkan tiga perkara tadi. Apa tiga perkara tadi? Yang pertama, sampai dia, sampai Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada keduanya. Kemudian, sampai dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Kemudian yang ketiga, sangat tidak ingin, sangat benci kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci, tidak mau, sangat tidak ingin dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, siapa yang di dalam dirinya ada tiga perkara ini, niscaya dia akan merasakan manisnya iman biidznillah taala. Baik, naktafi bihadza. Jazakumullahu khair. Subhanakallahumma